إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحمد لله kita kembali melanjutkan bacaan kita dari risalah yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang menjelaskan tentang akidah beliau, prinsip beliau dalam beragama, dan ini merupakan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang juga diyakini oleh para a'immah sebelumnya dan juga sebagai bantahan kepada mereka yang menuduh dan meragukan akidah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kita melanjutkan pada halaman 88 dari pembahasan tentang ahwal keadaan setelah kematian. Kita melanjutkan perkataan beliau, wa bi'iyadatil arwah ila al-ajsad. Yaqul rahimahullah, berkata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab, wa bi'adatil arwah ila al-ajsad, yakni beliau mengatakan aku beriman kepada fitnah kubur dan nikmat kubur. Kemudian di sini beliau mengatakan dan aku beriman bahwa roh itu akan dikembalikan kepada jasad. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai i'taqada anna al-ba'tha haqqun wa huwa i'adatul arwah ila al-ajsad. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beliau meyakini bahwa hari kebangkitan adalah hak, yaitu i'adatul arwah ila al-ajsad, roh-roh itu akan dikembalikan kepada jasad manusia. Wa qad antaruhu al-musyrikuna wal mala'ikah, dan orang-orang musyrik serta orang-orang yang tidak meyakini ada yang ba'tsa ini, kebangkitan ini, mereka mengingkari ini semuanya. Wa qad marra bina syai'un min al-barahin 'ala thubutihi fil Qur'an al-Karim, dan telah kita jelaskan beberapa dalil hujjah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, wa hiya adillatun 'aqliyah madhkuratun fil Qur'an, yaitu dalil-dalil akli yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an berkenaan adanya al-ba'ts, adanya hari kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan lagi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Qala minha anna al-qadir 'ala al-bada'ah qadir 'ala i'adah al-bali aula, yaitu dalil akli yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Allah yang mampu menghidupkan manusia yang sebelumnya tidak ada, maka Allah lebih mampu lagi untuk apa? Untuk mengembalikan lagi seperti semula, dan ini lebih mudah bagi Allah. Hadza dalilun aqli wa minha, dan ini merupakan dalil akli. Ayat di antaranya lagi yang disebut oleh Allah yang sudah kita baca, annal qadir ala ihya'il ard ba'da mautiha qadirun ala ihya'il ajsad ba'da mautiha. Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan bumi yang bumi itu gersang, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, kemudian Allah hidupkan. Allah turunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sana. Maka ini juga Allah mampu untuk menghidupkan kembali jasad-jasad yang sudah mati, bahkan jasad yang sudah menjadi tanah, yang tulang belulangnya sudah hancur. Wa minha anna Allah Subhanahu munazzahun 'anil abath wa munazzahun 'anil ghulub, dan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari perbuatan yang sia-sia dan dari kezaliman. Artinya perbuatan sia-sia, tidak mungkin Allah menciptakan manusia kemudian tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan. Dan juga kezaliman, kalau seandainya orang yang selama hidupnya ya berbuat baik, beramal saleh, kemudian di hari akhir tidak mendapatkan balasan, atau mereka yang selalu berbuat zalim, kufur kepada Allah selama hidupnya, Kemudian nanti di akhirat hari kiamat tidak ada pembalasan, maka ini adalah kezaliman dan Allah berlepas diri maha suci dari itu semua. Wala budda min iqamatil 'adli baina ibadi, maka harus ada yang namanya keadilan di antara hamba-hambanya. Wa hadza innama yaqulu fil akhirah wa la yaqulu fid dunya. Dan ini nanti akan terjadi pada hari akhir, bukan di dunia sekarang. Makanya mereka yang berbuat apa? Maksiat, mereka yang berbuat kekufuran, kesyirikan, dilihat oleh Allah dari ini. Bahkan Allah kasih rezeki kepada mereka. Sebagai bentuk apa? Ujian, cobaan, dan sebagai bentuk istidrak dari Allah Subhanahu wa Taala. Bukan berarti tidak ada balasan nanti. Akan ada balasan untuk mereka pada hari kiamat. Qala wal qiyamu min al-kubur, kebangkitan dari kubur. Qala Allah Jalla wa Ala bi, Allah telah firmankan dalam firman-Nya, wa nufikha bis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Kata Allah Subhanahu wa Taala, dan tatkala sangkakala ditiup, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, sa'iqa iman, maka matilah siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian ayat selanjutnya, illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, ketika ditiupkan sangkakala itu, maka sa'iq, meninggal, matilah. Ya, siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sa'iqa ya'ni mata hina yunfak, hina yanfuku Israel bis-sur. Maksud daripada sa'iq adalah ketika ditiupkan sangkakala maka meninggalnya. Ya, ketika Israfil meniupkan itu, hadhihi nafhatus sa'iq, maka ini adalah tiupan yang bisa mematikan orang. Mematikan siapa saja. Fa yas'u kullu man fis samawati wal ard illa man syaa Allah. Semua akan mati kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Sebagian ulama menyebutkan yang dikecualikan oleh Allah ketika ditiupkan sangkakala yang tidak meninggal, tidak mati adalah humul malaikat. Mereka adalah para malaikat. Waqil hurul 'ain. Ya, pendapat yang kedua adalah hurul 'ain. Siapa? Bidadari. Ya, ini tafsiran para ulama yang dikecualikan oleh Allah. Tsumma yuma Israfil fa yanfukhu nafhatan tsaniyah wa hina idin tatirul arwah ila ajsadiha. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua kali. Ya. Maka pada saat itu roh-roh berterbangan ila ajsadiha, kembali kepada jasad-jasad semula. Qala thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kata Allah, kemudian ditiupkan kembali sangkakala, fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian mereka bangkit dari kuburan mereka. Kemudian mereka qiyamun yanzurun, mereka bangkit dari kuburan mereka. Qad tashaqqaqal ardu 'anhum, ay bumi terbelah pada hari itu. Qad yawma tashaqqaqal ardu 'anhum sira'an, pada hari itu bumi terbelah. Untuk apa? Mereka keluar dari bumi, keluar dari kuburan mereka. Jadi mereka keluar dengan cepat karena roh sudah kembali kepada mereka. Qala thumma yakhrujuna min al-qubur wa yasiruna ila al-mahsyar. Ketika roh sudah kembali kepada jasad, mereka bangkit dari alam kubur, kemudian mereka semua keluar dari kuburan dan mereka berjalan menuju al-mahsyar, tempat di mana manusia akan dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'annahum jaradun muntashir. Mereka bagaikan apa? Jarad. Oh, jarad. Belalang, yang berterbang. Qad fatawalla 'anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur khusha'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdad ka'annahum jaradun muntashir. Mereka, ya, mereka bertawalla 'anhum, mereka berpaling. Yawma yad'u ad-da'i, ketika para malaikat menyeru mereka, ila shay'in nukur, ya, mereka berpaling, kemudian mereka khusha'an dalam keadaan yaquduna absar, dalam keadaan apa namanya, menundukkan pandangan. Yakhrujuna minal ajdad, mereka bangkit, ajdad ay minal kubur, bangkit dari kuburan-kuburan mereka. ka'annahum jaradun muntashir. Mereka bagikan jarad, apa tadi? Na'am, belalang yang berterbangan. Ya tatayyarun atau yatirun. Qala yaksuna al-ardh min kathratihi. Mereka begitu banyak manusia menutupi bumi, begitu banyak. Muhdiina ila ad-da'. Mereka mendatangi seruan, mendatangi panggilan para malaikat, ya, dengan cepat. Munqadina la yata'akhkhar ahadun. Semuanya tunduk, semuanya mereka mendatangi panggilan. Tidak ada yang telat, tidak ada yang terlambat. Karena mereka cepat mendatangi. Lan kafir wal muslim, semua baik muslim maupun kafir cepat mendatangi seruan tersebut. La yata'akhkhar ahadun minhum wa la yastati'u ta'akhkhur. Tidak ada yang telat dan tidak ada yang bisa memperlambat. Semua akan datang dengan cepat. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan, yauma yakhrujuna minal ajdadi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Pada hari itu mereka keluar dari kuburan mereka. Mereka keluar, bangkit dari kuburan mereka dengan cepat. Ka'annahum ila nusubin yufidun. Seakan-akan mereka pergi menghadap berhala-berhala mereka ketika di dunia. Jadi coba mereka mendatanginya. Qala nusub ay alamu. Itu sebuah tanda. Yadhabuna ilaihi wa yusri'una ilaihi. Mereka cepat mendatanginya. Mereka cepat berangkat ke sana. Tasrukuhumul malaikatu wa la ahadun yatakhallaf. Digiring oleh para malaikat manusia nanti. Dan tidak ada satupun yang tertinggal. Jadi cepat mereka bangkit dari kubur ketika dipanggil mendatangi semua kemana? Ke mahsyar. Tidak ada yang pelan-pelan, tidak ada yang terlambat. Ya, semuanya akan digiring oleh para malaikat. Wadzalika annallaha subhanahu wa ta'ala idza arada ba'da man fil qubur arsala 'alayya naw'an min al-matar. Allah subhanahu wa ta'ala apabila ya ingin membangkitkan mereka dari alam kubur, bangkitkan manusia dari alam kubur, maka Allah kirim, ya, kirim apa? Semacam turun hujan. Yanzilu minas sama la yamna minhu syai. Allah kirim air hujan dari langit turun, ya, kemudian membasahi bumi dan tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi turunnya hujan. Kalau ketika sekarang ini di dunia juga hujan turun, enggak masuk ke masjid karena ada atap, ya. Tapi pada saat itu ketika hujan turun semua membasahi bumi. Qala la suquf wa la ghayra. Tidak ada yang bisa menghalangi baik itu atap maupun yang lain. Yanfud ilal ardh, semua akan tembus ke bumi. Ya, air hujan tersebut. Wa yadkhulu ilal ajsam fil qubur. Dan air itu akan masuk ke tubuh manusia yang ada di kuburan. Fatanbutu mithlu ma yanbutul habb. Dengan turunnya air hujan ke tanah, masuk ke kuburan, maka di situ tumbuhlah apa? Tumbuhlah manusia. Fatanbutu mithlu ma yanbutul habb. Maka tumbuh manusia bangkit seperti mekar dan tumbuhnya apa? Biji-bijian. Ya, karena basah oleh air hujan tadi. Kemudian tambut, ya, tumbuh mekar karena mithlu ma yanbutul habb, seperti tumbuhnya biji-bijian. Wa tambatil ajsam kama kanat, kemudian tubuh manusia kembali seperti semula. Seperti semula yang tadinya sudah hancur berulang, hancur menjadi apa? Menjadi tanah. Ai kama kanat, kembali seperti semula. Sebagaimana firman Allah, wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, langit, an taquma as-sama'u wal ardu. Langit dan bumi tegak dengan perintah Allah. Tsumma idza ja'akum da'watan min al-ardh idza antum takhrujun. Dan kemudian apabila kalian diseru sekali lagi, maka kalian akan bangkit dan keluar dari kuburan kalian. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wastami' yauma yunadi munadi min makan qarib. Dan dengarkan pada hari itu ketika ada penyeru yang memanggil dari dekat. Ay yunadi munadi fa yaqul. Kemudian yang menyeru mengatakan, ayyuhal 'idhamul baliyah wal luhumul mutamassiqah. Wahai 'idham, tulang belulang yang sudah hancur. Wahai daging-daging yang sudah berantakan, sudah tercecer di mana-mana. Wasyu'ur mutafarriqah, dan apa? rambut sudah enggak karuan, ya karena sudah di dalam tanah. Inna Allah ya'murukum an tastami'u li fasli al-qada. Allah perintahkan kalian kembali kumpul semula, kembali menyatu. Karena apa? Akan ada hari Allah, hari keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yastami'u al-insan min al-ardh. Maka manusia mulai berkumpul dari tanah. Yastami'u badanu kama kan. Maka badannya kembali kumpul menjadi satu seperti semula. Illa annahu laysa fihi ruh. Akan tapi pada saat itu belum ada ruh. Hatta innahu law marra 'alai ahadun ya'rifu fid dunya laqala hadza fulan lam yataghayyar min shay'. Kemudian kalau seandainya kita bisa mengetahui si fulan, kita katakan, "Oh, saya kenal. Ini si fulan dulu waktu di dunia ternyata tidak berubah sedikit pun." Karena sudah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah perintahkan Israfil. Tsumma yu'maru Israfil fayanfukhu fis-sur fatatayar al-arwah. Pada saat itu Allah perintahkan Israfil, kemudian beliau apa? Meniupkan sangkakala dan bertebanglah apa? Ruh-ruh dan kembali kepada jasad mereka. Qala li anna al-arwah majmu'atun min as-sur. Tatatayar kullu ruh ila jasadiha. Ketika ditiupkan sangkakala, maka berterbangan apa namanya, ruh-ruh tadi dan kembali ke jasadnya. Tsumma yuhyuna wa yumaruna bil masjidil aqsa. Setelah ruh kembali kepada jasad manusia, maka diperintahkan untuk berjalan semuanya menuju mahsyar. Tsumma yastami'una bil mahsyar. Kita semua kumpul di mahsyar nanti. Semuanya kumpul di mahsyar. Fayaqifuna ala aqdamihim fi dhab wa dhiqin wa harrin syadid. Semua kita kumpul dalam keadaan berdiri di atas kaki kita, dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan panas yang begitu apa, menyengat ketika di padang mahsyar. Wa tadnu syamsu min ru'usihim. Matahari mendekat, matahari begitu dekat dengan kepala-kepala manusia. Wa ya'khudhuhul 'araq wasti'am syadid. Kemudian keluarlah apa? Keringat. Dan manusia begitu siham. Apa siham? Desak-desakan. Ya. Li'annahu yastami'ul awwalun wal akhirun fi sa'idin wahid. Karena manusia dari yang pertama kali, ya, sampai yang terakhir kali nanti kumpul di satu tempat. Kumpul dalam keadaan sesak, keringat, panas, ya, semuanya kumpul jadi satu. Fi sa'idin wahid, di tempat yang satu. Fayastami'un wa ya'raquna 'araqan shadida. Manusia kumpul semuanya dan mereka mengeluarkan panas keringat yang begitu keras. Wa yakhtalifuna fil 'araq, dan mereka berbeda-beda keringatnya. Faminhum man yaljimuhu al-'araq wa minhum man ya'khudahu ila nisf wa minhum man ya'khudahu ila rukbatayhi ila akhirih. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang setengah dari badannya, ada yang sampai apa? Sampai dengkulnya, ya, keringatnya masing-masing, ya, sesuai dengan amalannya. Kita semua kumpul nanti. Wal wuquhu yakunu 50 alf sana. Kita berdiri di tempat itu selama berapa? 50 alf sana, 50 ribu tahun. Umur kita berapa? Umur umat Nabi berapa? 60 sampai 70. Tapi ketika di padang mahsyar kita akan bangkit nanti sana berkumpul dan menunggu selama berapa? 50 ribu tahun. 50 alf sana. Dalam keadaan panas, dalam keadaan ya keringat, ziham, sesak dan lain sebagainya. Qala syakhisatun absaruhum hafiyatun aqdamuhum hufatan laysa 'alaihim ya'raf. Dalam keadaan kondisi demikian telanjang, dalam keadaan tidak memakai sandal, dalam keadaan tidak apa? Dalam keadaan belum disunat. Hufatan laysa 'alaihim ni'al. Nyeker tanpa alas kaki. Uratan laysa 'alaihim thiyab. Telanjang tanpa sehelai pakaian. Ghurlan ya'ni ghair maktuni. Dalam keadaan belum disunat. Wa yaqifuna fi hadzal mahsyar. Hadzal waqt tawil alladhi yajma'u Allah subhanahu wa ta'ala fihi al-awwalin wal akhirin. Dan semua akan ngumpul di sana, di padang mahsyar ini, dalam keadaan berdiri yang begitu lama, yang Allah kumpulkan manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Kondisi yang mencekam, kondisi yang menakutkan, kondisi yang kita tidak kenal siapa di samping kita, tidak kenal lagi. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana dalam keadaan telanjang? Kata Nabi apa? Udah manusia tidak berpikir lagi ke sana. Semua memikirkan antara selamat atau ada kuliah juga. Dan hadisnya, hadis apa? Ketika seorang sahabat rahala ila bilad Syam masirat syahrin. Jarir apa Jabir bin Abdullah? Dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ilm. Jarir bin Abdullah, seorang sahabat, kata Imam Bukhari rahimahullah, berjalan dalam perjalanan menuju kota Syam dari Madinah selama satu bulan perjalanan untuk mengambil satu hadis, ya satu hadis dari Madinah. Beliau ambil kendaraan, pada saat itu kendaraannya apa? Imah-imah, imah-ison, imah-imin, ya bisa keledai, bisa kuda atau bisa unta, itu kendaraannya. Beliau ambil kendaraan dan beliau pergi safar dari kota Madinah menuju Syam selama satu bulan perjalanan hanya untuk mengambil satu hadis. Kita semua datang di sini nggak nyampe satu jam, insya Allah dapat beberapa hadis dan ayat. Ini seorang sahabat Jarir bin Abdullah, satu bulan berjalan dari kota Madinah menuju kota Syam hanya untuk mendengarkan satu hadis dari seorang sahabat yang ada di Syam, yaitu Abdullah bin Unais radhiyallahu taala. Sampai ke sana beliau mendengarkan hadis. Kata beliau, ya Abdullah bin Unais, aku mendengar bahwa engkau mendengar hadis dari Nabi dan aku khawatir engkau meninggal sebelum hadis ini sampai kepada kami. Yaitu hadis apa? Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ufatan 'uratan hullan. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah pada mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan tidak pakai selas, apa? Tidak pakai alas kaki, tidak pakaian, dan dalam keadaan belum di kita. Nah. Qala wa qad dzakara Allah Subhanahu wa taala fil Qur'ani thalatha nafakhat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tiga kali tiupan malaikat. An-nafkhatul ula. Tiupan yang pertama, ay nafkhatul faza'. Nafkhatul faza', yaitu tiupan faza'. Apa faza'? Terkejut, kaget. Ini tiupan pertama. Tiupan yang pertama, tiupan fajar. Tiupan yang mengagetkan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini tiupan pertama. Wa fi surat An-Naml, ini di dalam surat An-Naml Allah sebutkan, wa yawma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardh illa man syaa Allah wa kullun atahu daqin. Kata Allah pada hari, ya, ditiupkan sangkakala, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Maka yang ada di langit dan yang ada di bumi semua kaget, terkejut dengan tiupan sangkakala tersebut. Illa man syaa Allah, kecuali Allah kehendaki. Wa kullun atahu dakhirin, dan semuanya akan kembali kepada Allah dalam keadaan tunduk. Semua akan dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Ini yang pertama, tiupan yang mengagetkan, tiupan yang membuat terkejut. An-nafkhatu tsaniyah, tiupan malaikat yang kedua, ay nafkhatul maut, tiupan yang ketika ditiup akan menjadikan orang meninggal. An-nafkhatul maut, tiupan kematian. Di dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Dan tatkala sangkakala ditiupkan, maka sa'iqa, meninggallah, matilah, man fis samawati wa man fil ardh, yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali apa? Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ini tiupan yang kedua. An-nafkhatu tsalitsah, tiupan yang ketiga, nafkhatul ba'ts, tiupan kebangkitan. Jadi manusia sudah apa? Sudah meninggal semua. Nah, kemudian nafkhatu tsalitsah, tiupan yang ketiga, nafkhatul ba'ts, tiupan kebangkitan. Di surat Az-Zumar, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan kembali, ditiupkan sekali lagi, maka mereka yang ada di alam kubur, mereka yang ada di kubur, qiyamun yanzurun. Mereka yang meninggal, qiyamun yanzurun. Mereka bangkit. Bangkit dan menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga apa? Tiupan. Tiupan yang membuat terkejut, kemudian tiupan yang membuat mati, dan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, tadnu minhum syams. Pada hari itu, pada hari ba'ats, matahari dekat kepada manusia. Sekarang matahari jauh, tak tahu berapa jaraknya. Begitu panas, hari-hari ini panas terus ya. Padahal baru berapa derajat. Ya. Qal tadnu minhum syams. Pada hari itu matahari begitu dekat kepada manusia. Hatta takuna bi miqdari mil. Bahkan jaraknya hanya 1 mil. Walakinnal mu'minuna yakununa fi dhilal. Akan tapi ini kabar gembira. Orang-orang yang beriman mereka akan berada di bawah naungan matahari dekat. Tetapi apa? Orang-orang yang beriman mereka akan berada di bawah naungan yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman. Qala innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di bawah naungan yang teduh. Dhilal wa 'uyun, dan ada di sekitar apa? Mata air. Jadi sudah ada naungannya ya, kemudian di sekitar mata air. Tenang. Ini orang-orang yang beriman yang bertakwa. Qala ma yahsuna bi shiddati hadzal mawqif. Orang-orang yang beriman tidak merasakan apa? Mawqif, kondisi yang begitu mencekam, begitu apa namanya? Panas tadi. Ini orang-orang yang beriman. Qala la yahzuruhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah. Kata Allah bahwa orang-orang yang beriman tidak disusahkan, tidak ditakut-takutkan dengan adanya apa? Faza'ul akbar. Adanya kedahsyatan pada hari itu. Wa tatalaqahumul malaikah. Sedangkan mereka orang-orang yang beriman akan disambut oleh para malaikat. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan berada di bawah naungan Allah, akan berada di sekitar uyun, mata air, dan mereka akan disambut oleh para malaikat. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sab'un yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil ya, dan seterusnya. Qal fal mu'minuna fi rahati fi hadzal yawm. Maka orang-orang yang beriman pada hari itu mereka dalam keadaan tenang. Kata Allah, wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Pada hari itu merupakan hari yang sangat susah. Hari yang sangat susah, asir bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir. Alal kafirina khasa. Maksudnya khusus bagi orang-orang kafir, pada hari itu adalah hari yang susah. Hari yang menakutkan. Qala fa idza nuqira fil naqur. Fadhalika yawman idzin yawmun asir alal kafirina ghairu yasir. Pada hari itu ketika ditiupkan sangkakala, ketika ditiupkan sangkakala, pada hari itu apa? Merupakan hari yang asir, hari yang susah. Adal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang yang kafir, mereka tidak dalam keadaan mudah, tapi dalam keadaan susah. Kata Syekh, ammal mu'minun. Adapun orang-orang yang beriman, fayakunu yasiran alaihim. Wa yakunu fi dhilalin baridah. Adapun orang-orang yang beriman, maka pada hari itu mereka berada di dalam kemudahan dan mereka berada di bawah naungan yang sejuk. Ini orang-orang yang beriman. Hadzal hasyar al-jam' fi sa'idin wa'id. Ini kumpulan manusia dalam satu tempat yang rata. Yasma'uhu da'i wa yanfudhuhu al-basar. Sa'idun wahid mutasawin laisa fihi irtifa'at wa la infidad. Mereka manusia dikumpulkan di mahsyar dalam kondisi tanah yang rata, semuanya bisa melihat. dan semuanya bisa mendengar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Laisa fi irtifa'an wa la inkhifadan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Wa yas'alunaka 'anil jibal, faqul yansifuha rabbi nasfa. Ya, mereka bertanya tentang gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan bahwa gunung-gunung itu semua akan dihancurkan oleh Allah. Akan diluluhkan oleh Allah. Fayadaruha qa'an safsafa. Maka dia menjadikan bekasnya itu datar. Bekas apa tadi? Gunung-gunung yang sudah dihancurkan oleh Allah jadi datar semua. La tara fiha iwajan wa la amta. Kalian tidak akan melihat tempat yang tinggi, tidak akan melihat tempat yang rendah. Semuanya rata, datar. Yauma idzin yattabi'una ad-da'ila iwajalah. Pada hari itu, ya, mereka akan mengikuti seruan. Tidak bisa iwajah, tidak bisa berbelok ke sana kemari. Semuanya akan ikut seruan. Wa qasha'atil aswaatu birrahman la tasma'u illa hamsa. Ya, semuanya suara akan merendah. Merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman, dan kalian tidak akan bisa mendengar kecuali bisikan saja. Tidak ada teriak-teriak pada saat itu. Semuanya dalam keadaan tunduk dalam keadaan takut, merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi, ya, yang diceritakan oleh Allah di padang mahsyar kelak. Kondisi di mana manusia dari pertama kali, yaitu siapa? Adam alaihissalam sampai akhir manusia nanti, semuanya akan kumpul di satu tempat dan semuanya dalam di atas, ya, ya, tempat yang rata. Ya, ini semuanya disebutkan oleh Allah, ya, tentang ahwal hari kiamat yang berkenaan dengan mahsyar ini. Kemudian kata Syekh, wa tunsabul mawazin wa tuzanu biha a'malul ibad. Kata Syekh rahimahullah, setelah beliau menyebutkan hari kebangkitan, beliau menyebutkan tentang keyakinan beliau bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah dan manusia, ya, akan didekatkan kepada mereka yaitu matahari di padang mahsyar kecuali siapa tadi? Orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan wa tunsabul mawazin wa tuzanu biha a'malul ibad. Kemudian diletakkan namanya apa? Timbangan pada hari kiamat. Timbangan itu digunakan untuk menimbang amalan-amalan manusia. Ya, ini sebagai bukti keadilan Allah. Padahal cukup Allah mengetahui bagaimana amalan manusia selama hidupnya. Ya, tetapi Allah ingin menunjukkan bagaimana keadilan Allah kepada manusia. Allah meletakkan timbangan dan pada saat itu akan ditimbanglah amalan-amalan manusia. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka barang siapa yang berat amal kebaikannya, berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berat amal kebaikan. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Sebaliknya, siapa yang ringan amal kebaikannya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Maka mereka adalah orang-orang yang rugi dan mereka tempatnya di jahanam dan mereka kekal di sana. Ya, antara timbangan amal kebaikan dan timbangan amal keburukan, mana yang lebih berat? Kebaikannya atau keburukannya? Ala waktu syarud dawami. Ya, pada hari itu juga akan disebarkan, akan diberikan catatan-catatan amal manusia. Kata Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah, al-mawazin ay mawazinul a'mal, yaitu timbangan amal. Dan ini yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah meyakini adanya timbangan kelak pada hari kiamat. Lahu kifatan, ya, punya dua apa? Dua apa? Piring atau bahasanya? Ya. Punya dua piring untuk menimbang itu. Ya, lahu kifatan. Apa istilahnya? Takaran. Nah. Apa ya? Racah. Punya dua itu. Lalu kifatah. Ini yang menimbang. Ya. Dan ini yakin oleh ahli sunnah. Adapun seperti apa? Nah, ini tidak tahu kita. Karena ini perkara itu. Tapi kita meyakini adanya timbangan pada hari kiamat. Yang di situ akan ditimbang amal manusia. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mereka tidak meyakini adanya apa? Timbangan ini. Makanya setiap kitab-kitab ahli sunnah dalam masalah akidah pasti akan disebutkan tentang apa? Al-iman bil mizan. Ya, keimanan kepada al-mizan, kepada timbangan. Qala mawazinul a'mal, timbangan-timbangan amal. Wa qad dzakarahu Allah fil Qur'an. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat ini tentang timbangan ini. Dan ini yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Qala wal waznu yawma idzil haq. Pada hari itu timbangan itu adalah benar, hak, timbangan pada hari kiamat. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dia beruntung, ya, karena dia akan selamat. Waman khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Rugi diri-diri mereka. Dan mereka kekal, kelak akan kekal di neraka jahanam. Ya, ini timbangan yang akan menimba amal manusia. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa timbangan ini akan menimbang tiga. Yang pertama menimbang amal manusia, yang kedua akan menimbang badan manusia, dan yang ketiga akan menimbang apa? Catatan amal manusia. Bahkan sebagian menambahkan yang keempat adalah menimbang bitaqah. Bitaqah apa? La ilaha illallah. Sijillah. Catatan bitaqah la ilaha illallah. Empat ini akan ditimbang. Manusia tubuhnya akan ditimbang. Ya, apakah salat hidupnya, anggota badannya, tubuhnya, ya, digunakan untuk beriman dan beramal saleh atau sebaliknya? Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumul qiyamah, akan datang pada hari kiamat rajul apa? Kabir, dhakam, seorang yang badan besar. Tapi ketika ditimbang, la yazilu janah ba'udha. Ternyata ketika orang yang begitu besar ditimbang, tidaklah lebih berat daripada apa? Sayangnya ba'udha Allah nyamuk. Sayangnya lebih berat daripada badan dia besar. Kenapa? Karena badan besar tapi tidak digunakan untuk amal saleh, tidak digunakan untuk berjihad, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya badan besar saja, tapi ternyata ya dalamnya tidak ada. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Inna Allah la yanzur ila suwarikum wal ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak akan melihat, memandang kepada tubuh kalian, body kalian, tidak pula kepada wajah, rupa kalian. Tapi Allah lihat yang Allah. Ya, lihat adalah apa? Hati dan amalan kalian. Hati dan amalan inilah yang akan menjadikan seorang selamat di akhirat kelak. Kemudian, selain itu apa timbangan amal? Baik amal lisan, amalan hati maupun amalan anggota badan. Ketika Nabi SAW sabdakan, kalimatan khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, mudah diucapkan, tapi berat timbangannya pada hari kiamat, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan, tapi berat timbangannya. Ya, ringan tapi berat timbangannya. Baik. Kemudian amalan apa lagi? Akhlak. Nabi SAW sebutkan bahwa athqalu syai' fil mizan yaumil qiyamah husnul khuluq. Ya, amalan yang berat di atas timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ini di antara perkara-perkara yang akan ditimbang pada hari kiamat. Qala subhanahu wa ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang berat amal timbangannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia dalam keadaan apa? Kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang yang ringan amal kebaikannya, timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya kepada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Dan tahukah engkau apa? hamiyah, yaitu api yang panas yang menyala-nyala. Itu tempat kembali siapa? Orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Berarti lebih berat apanya? Amal dosa kemaksiatan dan kejahatannya. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Hal mawazinu tsabitatun fil Qur'an. Ketahuilah bahwa timbangan pada hari kiamat benar adanya sesuai apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa hiya mawazin haqiqiyyah laha kifatan. Yaitu mizan, timbangan yang hakiki yang benar dan mempunyai dua apa tadi? Tempat untuk menimba. Tuzaul hasanat fi kifah wa tuzaul sayyiat fi kifah. Kebaikan ditaruh sebelah dan keburukan, dosa, kemaksiatannya di sebelahnya. Kemudian ditimbang. Fa in raja'at hasanatu faza wa naja. Apabila kebaikan amal soleh itu yang lebih berat, maka dia akan menjadi orang yang menang, akan menjadi orang yang selamat. Wa aflaha falahan la syafa'a ba'da. Dia akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia, tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah susah selamanya. Wa in thaqulat sayyi'atuhu faqad khaba wa khasir. Sebaliknya, kalau seandainya keburukan dia itu lebih berat, maka dia akan menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang menyesal. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang merugi. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Disebabkan mereka berbuat zalim, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. وَمِنْ آيَاتِ أُخْرَى. Dan di dalam ayat yang lainnya, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi dan tempat mereka adalah di jahannam. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Dan juga di dalam ayat yang lainnya, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Tempat kembali mereka adalah neraka hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ. Dan tahukah kalian apa neraka hawiyah mahiyah? Tahukah kalian apa itu neraka? Neraka hawiyah, namun hamiyah, yaitu neraka yang apinya menyala-nyala dengan panas. Ini tempat kembali mereka-mereka yang amal keburukannya lebih apa? Lebih berat daripada amal kebajikannya. Maka khawas sekalian yang menantang Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan kita untuk berlomba-lomba istabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk beramal saleh, karena dengan ini kita akan selamat, dengan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk beramal saleh. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan tadi zikir-zikir ya yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita, atau amalan-amalan saleh yang bisa memberatkan timbangan amalan kita. Ada satu kitab yang berjudul Kaifa Tuthqilul Mawazin. Bagaimana engkau bisa membuat berat timbangan amal kebaikanmu di akhirat? Ditulis oleh Dr. Muhammad An-Na'im. Dr. Muhammad An-Na'im. Ya, kita bagus tentang bagaimana kita memberatkan timbangan amalan kita kelak di akhirat. Beliau sebutkan amalan-amalan yang bisa membuat timbangan amalan kita menjadi amalan yang berat, yaitu amal kebaikan. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mengingatkan kita tentang ya apa yang akan terjadi kelak pada hari kiamat, agar kita bersiap-siap. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, karena sebagai bekal adalah bekal yang taqwa, dan tidak ada yang bisa selamat kecuali dengan selamatnya hati dan selamatnya amal saleh kita. Yauma yaqulu yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta atau anak-anak kita, tetapi pada hari itu adalah hati yang selamat. Mereka yang membawa hati yang selamat, mereka membawa amalan-amalan yang saleh, maka mereka akan menjadi orang-orang yang selamat sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.